السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk di bab ke-22, bab maja'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki, yaitu bab tentang himayah, penjagaan al-mustafa yaitu nabi sallallahu alaihi wasallam, penjagaan nabi ya, janabat tauhid, terhadap segala aspek tauhid, segala sisi-sisi tauhid ya, dan juga wasaddihi, dan bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kulla tariqin, segala jalan, yusilu ila syirki, yang dapat menghantarkan menuju kesyirikan. Jadi jangankan kesyirikan, jalan-jalan menuju kesyirikan saja ditutup oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tabarakallahu fik. Dan di dalam syariat ada namanya istilah saddu dzari'ah, yaitu menutup segala sarana atau celah jalan yang bisa menghantarkan kepada hal-hal yang diharamkan. Ada namanya saddu dzari'ah. Ya. Tabarakallahu fikum. Jangankan hal yang haram, segala hal yang menuju yang haram, sarana-sarana yang menghantarkan kepada seseorang terjatuh ke dalam perbuatan haram, sarana tersebut diharamkan juga. Kita diharamkan oleh Allah berzina, maka segala wasilah, jalan yang menghantarkan menuju perzinaan juga diharamkan. Pacaran, memandang lawan jenis dengan jelalatan dan seterusnya, itu diharamkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, la taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Ya barakallahu fikum. Demikian pula dalam apa aspek muamalah kita dengan orang-orang kafir. Kalau kita mencela tagut sembahan mereka, yang dengan celaan kita tersebut berpotensi mereka balik mencela Allah Rabb kita, maka kita dilarang untuk mencela tagut mereka. Ya, syaitan-syaitan mereka yang mereka ibadahi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa la tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubullaha adwan bighairi ilm." Maka janganlah kalian mencela, memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan balik memaki, mencela Allah dengan melampaui batas, adwan bighairi ilm. Melampaui batas ya, tanpa ilmu. Ya. Hukum asalnya mencela sembahan musyrikin Quraisy itu adalah hal yang dibolehkan, disyariatkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi jika perbuatan tersebut bisa menghantarkan kepada celaan balik yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap Tuhan kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut ya dilarang. Tabarakallahu fikum. Ya, Syekh di sini kemudian membawakan ayat wa qulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Syekh di sini membawakan ayat laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Wahai orang-orang Arab, bahkan dari bangsa kalian orang Arab. Azizun, sangat berat bagi alaihi, bagi rasul tersebut, ma'anittum, segala hal yang memberatkan kalian ya, harisun 'alaikum, dia sangat antusias, bersemangat menginginkan keselamatan, menginginkan keimanan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan rasul tersebut terhadap kaum mukminin dia amat belas, amat-amat tinggi kasih sayang dan cintanya kepada kaum mukminin. Tabarakallahu fikum. Maka di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah, dari pertama kalangan manusia. Dan khusus untuk orang-orang Arab, ya, diutusnya Rasul ini dari kaum mereka sendiri, yang berbicara dengan bahasa mereka, yang mereka kenal siapa Rasul tersebut. Ya, dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia anugerah kepada kaum mukminin. Apa anugerah Allah kepada kaum mukminin? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada kaum mukminin seorang rasul dari jenis mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri. Yang rasul ini yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Hikmah kata Imam Syafi'i, As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Baik, kita langsung saja bacakan penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah taala terkait kosakata di ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yaitu surat Taubah ayat 128. Ya, Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian rasulun. Rasulun itu maksudnya apa? Mursalun minallah, yaitu seorang yang diutus dari Allah. Wal muradu bihi nabiyuna Muhammadun, yang dimaksud di sini adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum khitabun lil Arab, maka ayat ini ditujukan untuk orang-orang Arab. Wal makna, maknanya adalah anna hadzal rasula, bahwa rasul ini minkum ayuhal Arab, dari kalangan kalian sendiri wahai orang Arab. Di saat Bani Israel menunggu-nunggu datangnya rasul tersebut yang mereka sangka dari rahim-rahim wanita mereka akan lahir, hingga mereka hijrah, rela mereka hijrah dari Syam ke Taif ke Mekah. Mereka sangka, karena mereka mengetahui ada di kitab mereka bahwasanya rasul tersebut akan hadir di kota Mekah. Kemudian mereka membaca lagi, dia akan berpindah ke Madinah. Mereka pun pindah ke Madinah, Yahudi-Yahudi ini. Mereka kira, mereka sangka rasul itu ada dari kalangan mereka. Ternyata tiada sangka, lahir dari bangsa Arab. Ya, lahir dari bangsa Arab. Ya, ayuhal Arab, yantiqu bilisanikum, dia berbicara dengan lisan kalian, dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Ibrani. Ya, bukan dengan bahasa Jawa. Ta'rifuna nasabahu, kalian wahai orang Arab mengetahui nasab rasul tersebut, yang ia adalah berasal dari keturunan orang mulia, dari anak cucu orang mulia, yang kalian ketahui kemuliaan nasabnya. Ya. Wa syarafahu, kemuliaannya, wa amanatahu, dan kalian mengetahui sendiri sifat amanah yang ada pada rasul tersebut. Di mana orang-orang Arab dahulu ketika mereka bersafar, mereka biasa menitipkan barang-barang berharga mereka bukan kepada orang terdekat mereka, yaitu istri, suami, atau bapak, orang tua, anak mereka, tidak. Tapi mereka menitipkannya kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julukan beliau Al-Amin itu sudah diberikan oleh musyrikin Quraisy jauh sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Al-Amin. Ya. Yeah. Azizun alaih, sangat berat bagi rasul tersebut. Syadidun alaih maknanya, yaitu berat bagi dia. Ya. Ma'anittum, ketika rasul tersebut melihat hal-hal yang memberatkan kalian, ay ma yasuk alaikum, yang memberatkan kalian. Wa harisun alaikum, dia sangat antusias rasul tersebut akan keimanan kalian, keselamatan kalian. Kata Syekh, kasirul hirsi, dia sangat antusias, sangat bersemangat. Ala naf'ikum, akan berbagai manfaat yang datang kepada kalian wahai orang Arab. Wa imanikum, dan keimanan kalian. Wa hudakum, dan hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Rasul ini sangat berharap sekali. Dan Allah sebutkan rasul tersebut bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin rasul tersebut rauf. Apa itu rauf? Ar-ra'fatu, itu sifat ra'fah, kemurahan hati, wahia kasratu syafaqah, yaitu sangat sangat besar kasih sayangnya kepada kaum mukminin. Rahimun katsirur rahmah, sangat banyak rahmat kasih sayangnya kepada kaum mukminin. Nah, ini Rasul. Dan umat beliau juga demikian. Sebagaimana Allah sebutkan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhama bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat, asyiddaa'u 'alal kufar. Keras, kencang, tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Amat belas kasih sayang terhadap sesama mereka. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Dibalik kenceng kepada kaum mukminin. Tidak ada udzur kaum mukminin sama orang kafir, orang liberal ngasih udzur, kasih sayang. Ya. Ade Armando, Abu Janda yang ngawurnya luar biasa. Maka kaum muslimin mengecamnya, muncul orang-orang yang otaknya kebalik. Malah mengecam kaum muslimin, jangan kafirkan Ade Armando. Ade Armandonya murtad betul. Melakukan berbagai penghinaan, pelecehan, olok-olok, tantangan terhadap syariat ini. Menantang betul-betul. Mengolok-olok Allah. Allah apakah orang Arab? Apa bukan? Kata dia. Ya. Itu Ade Armando itu kelakuannya. Memang dia dihadirkan untuk begitu. Ya. Ya. Maka ini ijma' para ulama akan kekufuran orang tersebut. Maka sudah layak, pantas, seharusnya kaum muslimin mengkafirkannya dalam rangka mentahdir supaya jangan ada di antara individu setiap muslim yang seperti orang ini. Nanti konsekuensinya kufur. Juga takfir adalah bagian dari realisasi tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah Ma'na Taghut. Bahkan di awal risalah Ma'na Taghut. Ya. Maka tiba-tiba ada orang yang malah mengecam kaum muslimin, yang mengecam Ade Armando, Abu Janda. Kalian jangan kafirkan Ade Armando, kalian khawarij, takfiri. Lah, kaum muslimin yang mengecam Ade Armando tidak diberi udzur. Ade Armandonya diberi udzur. Ini orang-orang yang otaknya kumel, bukan bajunya kumel, otaknya kumel. Hah? Otaknya kumel. Terbalik ya. Rasul itu raufun rahimun terhadap siapa? Bil mukminin. Sahabat itu gimana? Asyiddaa'u 'alal kufar rahama bainahum. Kencangnya sama orang kafir. Dan orang-orang yang kayak gitu, lihat tuh, Ade Armando jadi saudara seagamanya, seimannya. Kan dia enggak mau ngapirin, berarti saudara seimannya. Dikasih uzur, 1000 uzur. Kalau 1000 uzur habis, ada 1000 uzur lagi buat Ade Armando Abu Janda. Tapi terhadap kaum mukminin gak ada uzur. Ada kaum muslimin yang pelangak-pelongo, gak ngerti apa-apa, ikut-ikutan maulid, ayo langsung ahlu bid'ah. Padahal gak tahu juga dia. Ya, tahlilan, ayo ikut tahlilan, ayo langsung ahlu bid'ah. Ade Armando yang jelas ngawurnya, sesatnya, mencela Islam. Ya, mempertanyakan apa urusannya Nabi melarang kita minum pakai tangan kiri katanya. Apa-apaan malaikat melaknat wanita istri yang enggak mau melayani suaminya sampai subuh? Allah Arab apa bukan, kata dia. Kata dia lagi, saya tidak percaya syariat Islam ditegakkan, kata dia. Dan kalau mau dikumpulin ensiklopedia kalimat kekufuran orang ini dari A sampai Z ada. Hah? Banyak sekali. Uzur apa lagi? Hah? Uzur apa lagi? Nah, muncul orang-orang yang salah pikir ini. Ngaku-ngaku juga jadi ahli sunnah, padahal mereka murjiah jahmiyah, ahli bid'ah. Ya. Ini akibat sering bid'ah-bid'ahin orang, dia jadi ahli bid'ah. Ya, jahmiyah. Bahkan murjiah betulan aja itu enggak seperti mereka, mengkafirkan orang-orang yang betul-betul terjatuh ke dalam kekufuran. Dikafirkan. Mau madhab mana, buku fikih apa di kitab Muridah ada. Ya. Giliran dibawakan fatwa-fatwa masyih, wah, oh, masyih itu bukan nabi katanya. Nah. jangan taklid sama masyih. Oh iya, dia taklidnya maunya mau ustadznya aja. Kalau sama masyih aja gak boleh taklid, apalagi sama ustadznya, kan begitu. Allah musta'an. Nah ini kebalik. Taib, syarhul ijmali, ya, penjelasan global. Ya, ayat ini kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, yamtanullahu fi hadhil ayati, Allah Subhanahu wa taala, ya, yamtanu, imtanna yamtanu itu maknanya an'ama, yun'imu. Allah memberikan nikmat di ayat ini alan nas, kepada manusia, wa fi muqaddimatihim al-aramu. Dan yang lebih terdepan lagi, karunia Allah itu Allah berikan kepada orang-orang Arab. Haitsu ba'atsa fihim rasulan min jinsihim. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka, di tengah orang-orang Arab, seorang Rasul dari jenis mereka. Ini ajib. Orang Arab itu gak sangka, gak duga akan muncul Rasul di tengah mereka. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib gak capek-capek hijrah dari Mekah ke Syam untuk berjumpa Nabi. Lihat beberapa orang sahabat dari Hisyam hijrah ke Mekah untuk cari tahu ada Nabi. Bagaimana para sahabat Salman Al-Farisi, Abu Dzar dan yang lainnya, mereka melalui perjalanan yang panjang untuk mengenal sosok Nabi. Sampai dilihat punggungnya, ada cincin kenabian apa enggak. Sampai dites sama seorang sahabat sebelum dia beriman kepada Rasulullah. Ditawarin, nih mau hadiah, diterima. Nih sedekah, ditolak. Oh berarti benar ini Nabi. Karena dia tahu dari pendeta-pendeta yang mengajarkan tanda kenabian. Dan orang-orang Yahudi dahulu sebelum hadirnya Rasulullah SAW, mereka eksodus besar-besaran dari Syam, meninggalkan Baitul Maqdis, ya, kemana? Ke Taif, ke Mekah. Karena mereka tahu ini Nabi ini hadir di sini. Mereka semua bawa istri-istri mereka, dan mereka semua berharap dari rahim istri-istri mereka lah Nabi itu akan hadir. Mereka dapetin lagi keterangan dari kitab-kitab mereka, dari pendeta mereka, rahib mereka. Oh, Nabi ini akan hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Dulu namanya Yasrib. Mereka hijrah ke Madinah. Setelah datang, dan mereka tahu ini dia Nabi-Nya, mereka kecelek. Mereka pikir dari bangsa mereka. Sebenarnya enggak usah merasa kecelek, kalau memang berniat mencari kebenaran. Namun karena mereka hasad, kok bukan dari bangsa mereka Bani Israel, tapi malah dari bangsa Arab, mereka akhirnya mengingkarinya. Karena mereka tahu itu dia. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Orang-orang Arab ini enggak pernah melakukan upaya sebagaimana upayanya Ahlul Kitab Yahudi yang sampai demikian mencari Rasul. Ya, Allah berikan kepada mereka. Makanya Allah sebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin itba'a fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia kepada kaum mukminin di mana Allah mengutus rasul kepada mereka di tengah-tengah mereka dari jenis mereka. Anugerah besar buat Abu Bakar As-Siddiq. Dan sudah menjadi ketentuan Allah yang hikmahnya balighah tinggi. Kenapa Nabi tersebut, Nabi terakhir tersebut dihadirkan di Mekah? Karena orang-orang Mekah, orang Quraisy itu punya sifat rihlah. Mereka terbiasa meninggalkan rumah yang dengannya ketika Rasul tersebut wafat, agama ini akan tersebar. Siapa juru transfernya? Mereka-mereka ini ahlu Mekah yang sudah terbiasa rihlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya safar dari Mekah ke Madinah ataupun ke tempat-tempat lain, ke Tabuk untuk perang. Ya, adapun urusan dakwah pernah ke Thaif. Thaif itu ya kayak Bogor ke Jakarta, dikit, sebentar. Ya. Setelah itu ke Madinah, bahkan ke Habasyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta. Namun agama ini bisa ke seluruh alam. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Gimana ini bisa? Siapa juru transfernya? Para sahabat. Allah taala berfirman li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was saif. karena kebiasaan orang Quraisy. Mereka biasa rihlah syita wa shaif, biasa rihlah di musim panas dan di musim dingin. Musim panas mereka biasa ke Syam, musim dingin biasa ke negeri Yaman. Mereka biasa seperti itu, meninggalkan rumah untuk usaha perniagaan, perdagangan. Apalagi kalau iman sudah masuk ke rulung kalbu, tanggung jawab dakwah sudah menjadi jati diri, maka mereka tidak segan mengorbankan harta dan nyawa sekalipun untuk rihlah menyebarkan agama Allah, dan mereka telah lakukan. Dengan asbab dakwah mereka, Islam sampai ke negeri Malang, Pak Imam jadi Muslim. Iya. Kalau enggak, lihat di negeri kita. Hah? Nauzubillah, jadi Abu Janda. Bisa. Iya. Lihat di negeri kita, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, negeri kita ini negeri apa? Animisme. Sekalinya masuk agama, agama dari Hindu, dari Cina, Buddha, Hindu. Ya. Animisme. Di berbagai daerah dipertahankan animisme. Baru kemudian masuk agama-agama dari pendatang, Hindu, Buddha. Bahkan di Kutai, Kalimantan, 100 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus, sudah berdiri kerajaan Hindu. 100 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus, sudah berdiri kerajaan Hindu. Ya. Nah ini, Hindu-Buddha udah banyak, animisme. Kalau Islam tidak dibawa oleh para sahabat, kita ini kayak apa? Makanya itu hikmah Rasulullah SAW diutus di negeri Arab. Coba kalau di sini, di Babelan, ya malas udah. Dia punya kontrakan banyak, toko disewain, ruko sewain, udah. Gak ada yang rela udah. Sekali rela, plesiran ke puncak. Ke Pakis panas. Sekali rela ke semua rekon. Jalan-jalan ke mall. Nah, gak ada tuh lihat. Nah, ini hikmah Rasulullah SAW diturunkan di Mekah. Ya, kenapa sih Rasul enggak di Indonesia aja? Nah. Taib, mana lagi tadi? Haitsu ba'atsa fihim rasulan min jinsihim, yantiqu bi lughatihim. Yang rasul tersebut berbicara dengan bahasa mereka. Ya'rifuna nasabahu. Mereka orang-orang Arab mengenal nasab rasul tersebut. Dengan yang hadir dengan sebaik-baik nasab. Wa syarafahu, kemuliaannya, wa amanatahu, dan keamanahannya. Summa wasafallahu dzalika nabiyya, kemudian Allah mensifati nabi tersebut bi ba'di sifati, dengan berbagai sifat. As-samiyah, sifat yang tinggi, allati tastaujibu tiba'ahu wa tasdiquhu, yang konsekuensinya mengharuskan agar kita mengikuti dan membenarkan beliau. Mubayyinan annahu yasyuku alaihi, dan Allah menjelaskan bahwasanya rasul tersebut ya, merasa berat alaihi ma yasyuku ala ummatih, ya merasa berat atas hal-hal yang menimpa, yang memberatkan umat beliau. Wa annahu harisun ala naf'ihim wa hidayatihim, dan rasul tersebut sangat antusias, bersemangat memberikan manfaat untuk umat dan agar umat mendapatkan hidayah. Wa annahu katsiru syafaqah wa rahmati bihim, dan rasul tersebut sangat besar kasih sayang dan rahmatnya kepada mereka. Cuma kita aja enggak tahu diri kadang-kadang. Semua dijelaskan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar ila qad buyyina lakum, kata Nabi. Ya, tidak tertinggal sesuatu pun, hal-hal yang mendekatkan ke surga dan yang menjauhkan dari neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan. Dijelaskan semuanya. Sampai-sampai tata cara buang air diajarkan. Ya, diajarkan. Tabarakallahu fikum. Kemudian al-fawaidu kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, beberapa faedah di ayat ini, dari ayat ini yang kita bisa ambil faedah. Al-awwal yang pertama, bayanu ni'matillah 'alal bashar, penjelasan nikmat Allah kepada manusia. Wa fi muqaddimatihim al-arabu, terutama orang-orang Arab. Ya, yang terdepannya. Biba'sihi, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadan nabi, dengan diutusnya nabi tersebut, alladzi anqadahumullahu, yang dengan nabi tersebut Allah selamatkan mereka, min mahawis syirki warradilah, dari berbagai bentuk kesyirikan dan kehinaan. Nah, ini juga nih ya, kita ini kalau enggak ada rasul ya, ini kita ini jadi apa ini? Jadi hamba-hamba yang kufur ya dan billah. Ya. Asani yang kedua, bayanu hirsin nabi ala ummatih. Ya, penjelasan akan antusias Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat ya, berdakwah, menyampaikan kepada umat dengan segala macam resiko, dengan segala macam rintangan dan tantangan yang beliau hadapi. Dari beliau orang yang paling dimuliakan hingga menjadi orang yang paling dihinakan. Dari julukan pujian tertinggi Al-Amin hingga akhirnya mendapatkan celaan-celaan, julukan-julukan yang hina, Al-Majnun, As-Sahir, As-Syair, ya. Apalagi julukan-julukan yang mereka berikan, ya dan bila, dan seterusnya, ya barakallahu fikum. Munasabatul ayat lil bab wat tauhid, apa korelasi ayat ini dengan bab? Yaitu bab penjagaan Nabi terhadap segala aspek tauhid dan tauhid. Haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala hirsin Nabi, akan antusias dan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummah, terhadap umat ini. Wa hada yaqtadi himayatah, dan hal ini menunjukkan atau menuntut penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam li janibit tauhid. Ya, akan segala aspek tauhid. Nah, ini menunjukkan atau menuntut akan adanya penjagaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap segala aspek tauhid. Ya, janab bermakna janib ya, maknanya sisi. Ya. Kalau dikatakan janabud dar, ya berarti sisi rumah. Artinya fanaud dar, pelataran, sisi depan rumah begitu. Mana lagi tadi? Ya, wasaddahu kulla tariqin. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan yu'addi ila syirki, yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Waqad fa'ala dzalik, dan Nabi telah melakukan hal tersebut. Ya. Jalan-jalan menuju kesyirikan ditutup. Ya, dengan beliau seperti apa? Panaha an ta'dhimil qubur bil bina, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengagungkan kubur. Bentuk pengagungan kuburnya gimana? Dengan diberikan bangunan di kubur, itu dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi muqaddimatiha qabruhu, dan yang terdepannya lagi kuburan beliau alaihi salatu wasalam. Ya, beliau melarang. Sehingga beliau mati wafat di rumah Aisyah, dan beliau mengatakan bahwasanya al-anbiya yudfanun haitsu matu, para nabi itu dikuburkan di tempat mereka wafat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah. Dan tidak mungkin semua orang bebas sesuka hati dia bisa datang ke kuburan Nabi ziarah dengan alasan ziarah ke rumah Aisyah. Enggak mungkin, ini rumah istri Nabi. Masa mereka seenaknya mau keluar masuk rumah istri Nabi? Enggak mungkin. Jangankan rumah istri Nabi, rumah diantara kita aja orang-orang enggak bisa seenaknya dengan alasan ini ada kuburan, ada kuburan. Enak aja rumah saya ini, kan begitu. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, yang mereka, seorang sahabat ini ingin bernadar di buanah, di sebuah daerah. Kenapa mesti di situ? Dia bernadar mau menyembelih untuk Allah di situ. Nabi tanya, apakah di situ ada berhala orang-orang jahiliyah yang pernah di situ disembah? Enggak ada. Apakah di situ ada id, perayaan jahiliyah yang pernah ada di situ, yang mereka merayakan perayaan jahiliyah situ? Enggak ada. Baru Nabi katakan alaihi salatu wasalam, ya udah tunaikan nazar. Ini menutup jalan kesyirikan. Ya, kita dilarang menyembelih hewan-hewan kurban untuk Allah, apakah akikah, hadyu, atau Idul Adha, ya, atau nazar, di tempat yang biasa musyrik nyembelih di situ, atau di tempat yang biasa musyrikin ibadah di situ, atau merayakan ibadah hari raya mereka di situ. Nah, ini ditutup celah menuju kesyirikan tadi. Taib. Kita masuk berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqbura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian laksana kuburan, seperti kuburan. Ya, la taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, art-id. Artinya bolak-balik ke situ. Ya, bolak-balik datang ke kuburan Nabi. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya, kan ada orang yang mau ziarah ke makam Nabi dengan alasan mau mengucapkan selawat kepada Nabi. Tapi Nabi cegah hal tersebut. Wa sallu alayya, berselawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni. Karena selawat kalian itu bisa sampai kepadaku. Ya, hai sukuntum, dimanapun kalian berada. Ya, jadi yang pertama di sini ada dua nahyun, yang larangan. Yang pertama, rumah kita itu jangan dijadikan seperti kuburan. La tajalu buyutakum kubura. Ya, yaitu apa kuburan? Tidak adanya ibadah di situ. Tidak ada sholat sunnah, tidak ada tilawah, tidak ada zikir, tidak ada ta'lim di kuburan. Ya, di kuburan kan begitu, gak boleh sholat di kuburan. Kalaupun ada sholat kuburan, sholat jenazah, sholat tanpa ruku dan sujud baru boleh. Kenapa boleh? Karena gak ada ruku, gak ada sujud. Ya, makanya Nabi SAW menyatakan, kalau dianjurkan nih kita ini, kalau kita ada kemudahan sholat ya, rawatib di rumah, di rumah. Ya, di rumah. Qobliya ba'diyah, ija'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian. Ya, jangan kalian jadikannya sebagai kuburan. Sholat yang paling afdol di rumah, kecuali sholat fardu, baru di masjid. Ya. Dan di rumah juga dibacakan Al-Quran. Ya, kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitan yanfiru minal bait allazi tuqra fihi suratul baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya. Ini, jangan jadikan rumah kita ini sepi dari taklim. Ya, seperti rumah-rumah ahli dunia. Enggak ada ibadah di situ. Enggak ada tempat-tempat, enggak ada ya ibadah. Rumahnya sempit. Pada rumahnya lapang, sempit untuk ibadah, nggak ada tempat. Ini pertanda ini orang ini dapat kesengsaraan. Kan kata Rasulullah SAW apa? Arba'un minas syaqawa, arba'un minas sa'adah, itu ya. Empat kebahagiaan, empat kesengsaraan. Empat kebahagiaan itu apa? Ada pada seseorang. Yang pertama, mar'atus sholihah. Kalau dia punya istri yang sholihah. Mar'atus sholihah. Mar'ah itu mufrad. Paham nggak? Mar'ah itu mufrad, istri yang soleha. Satu aja bahagia, apalagi empat dong, dua. Visioner dong Pak Imam. Oh iya, boleh, oh iya benar. Dua dulu ya, semangat banget Pak Imam. Bertahap, tajarut, step by step. Ya. Ya. Ibnu gimana? Visioner enggak? Enggak pernah dijawab dia. Ibnu enggak pernah dijawab dia. Ada calon mertua. Ya. Taib. Nah, yang kedua apa? Tanda kebahagiaan. Ya. Markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman, murah, awet, enggak banyak jajan. Irit. Enak gitu. Itu berarti tanda kebahagiaan. Yang ketiga apa? Ya, jarus soleh, tetangga yang soleh. Ya, tetangga yang soleh, yang nggak bikin mudorot kita, bahkan suka bantu kita, bahkan suka ngirim makanan tak terduga buat kita. Masya Allah. Ya, yang terakhir apa? Al-bait was, rumah yang luas. Nabi rumahnya sempit, maksudnya luas apa? Luas untuk ibadah. Ya, rumah sempit tapi semua ibadah dilakukan di situ. Salat sunnah, tilawah Quran, ta'lim, zikir. Sebaliknya empat kesengsaraan. Ya, istri yang buruk. Buruk apa? Wajah bukan. Akhlak kelakuannya. Ya. Ngutang mulu. Tiap hari datang paket. Nah. Dari mana lagi nih? Hah? Ikut pinjol, pinjaman online, riba. Tiap hari didatengin debt collector. Bingung suaminya. Ya. Atau istrinya itu tukang kayu bakar. Loh, istri saya itu punya profesi loh, ART, bukan kayu bakar. Maksudnya tukang namimah. Gosip aja kerjaannya. Hah? Iya, punya salafiyahnya. Salafiyahnya Ummu Jamil. Tahu Ummu Jamil? Istri Abu Lahab wa mraatuhu hammalatal hatab. Ya, udah ngaji kerjaannya. Wah, ini makanya perempuan itu hatta udah pakai hijab cadar sekalipun, hidup dalam komunitas pengajian sekalipun, kalau dia tidak hidup dalam suasana ilmu, maka dia akan hidup dalam suasana orang awam seperti biasa. Jadi itu casing aja. Casing aja. Makanya didik istri-istri kita. Kok istri-istri? Istri kita ya berarti ya, Pak Imamnya. Istri kita. Kalau istri itu tuh jamak. Kepedian kali. Istri satu aja disebut jamak. Mufrad udah. Ya. Nah, oleh karena itu ya, kita tarbiyah istri kita itu minimal mereka itu berstatus sebagai pecinta ilmu. Kalau bisa sebagai penuntut ilmu. Pecinta ilmu. Senang dengan ilmu, artinya nanti sibuknya dengan ilmu. Kalau sudah sibuk dengan ilmu, enggak ada waktu lagi sibuk ngerumpi, sibuk ngegibah, sibuk ngosip sama ummahat yang lainnya. Si Pulan kan poligami lagi. Hati-hati loh main sama dia suami anti, nanti ketularan loh. Amit-amit. Astagfirullah katanya, pakai istighfar lagi. Ya. Nah, ini kalau enggak dihidupkan dengan suasana ilmu, akhirnya enggak ada ubahnya sama kehidupan dunia orang-orang awam yang parah lagi. Banyak orang awam pun juga enggak mau kayak begitu. Orang awam udahlah urus masing-masing aja lah, kan begitu mereka. Udahlah. Enggak usah urusin orang lah, jangan merasa soleh sendirilah gitu orang awam. Ya, nah ini. Apalagi kalau istri berani melawan suami. Nah, berani melawan suami. Suara dia lebih tinggi. Makanya saya heran sama ikhwah. Di luar galak banget. Nahdir-nahdir. Di rumah. Udah kayak kucing kecemplung got. Hah? Takut sama istrinya. Ya, di luar tahdir-tahdir. Di rumah ditahdir juga istrinya. Lihat sini HP kamu. Siapa nih? Siapa nih? Enggak, itu ini itu. Subhanallah. Bahkan ada ikhwan mau beli buku, kitab aja mau beli kitab, lapor dulu sama istrinya. Lapor dan gitu. Lah duit-duit dia. Kecuali duit istrinya. Duit-duit dia. Ini kan kitab bermanfaat buat dia. Ngapain lapor istri? Allah musta'an. Hah? Iya. Apalagi yang ngaji dilarang-larang. Ngaji seminggu sekali aja juga. Padahal suaminya juga kegiatan kajian juga enggak serius-serius amat gitu. Dilarang ngaji terus, kapan waktu family time? Saya ngaji cuma seminggu sekali. Oh iya, iya. Seminggu dua kali kamu ngaji. Ngapain ngaji? Subhanallah. Lihat ini nih. Ini istri kita ini coba dididik deh. Coba ketika antum ya, lembur cari duit, istri protes enggak? Malah didukung. Kapan lembur gitu kan. Malah antum didukung kan. Antum itu dieksploitasi kalau tahu. Gak percaya antum. Coba kalau antum lembur, senang dia. Antum tuh dieksploitasi. Kan kalau lembur capek kan? Capek, istri itu senang. Antum seakan-akan dieksploitasi, seakan-akan. Jangan merasa, oh iya ya, ini dieksploitasi dong. Seakan-akan. Kalau seakan-akan kan tasbih. Ya, adapun sesuai dengan realitanya, ya itu nanti dulu. Ya, ukur aja sendiri. Atau minimal kita kerja sehari 8 jam. Cari dunia, istri gak marah. Taruhlah antum ngaji tiap hari. Ngaji tiap hari. Ya. Mungkin tiap hari ya, Ibnu? Hah? Tiap hari gak sini, Syekh Zulka? Enggak. Taruhlah tiap hari ngaji. Abis maghrib ngaji. Taruhlah. Gak seberapa, paling sejam. Tiap hari kerja cari duit. 8 jam minimal. Coba bilang sama istri. 8 jam saya cari dunia, kamu gak marah, bahkan kamu marah kalau saya gak cari dunia. Saya 1 jam cari dunia akhirat, kamu marah. Padahal Imam Ahmad mengatakan, ilmu lebih dibutuhkan manusia daripada makan dan minum. Kalau gak ada makan, gak ada minum, paling mati. Tapi kalau gak ada ilmu, paling sesat. Kalau sesat, paling neraka. Nah, makan tuh paling. La ilaha illallah. Itu ditarbiyah ya, istri-istri. Istri. Ya. Ya, Syekh Iswan ya. Namanya Iswan tuh, enggak mungkin. Udah Iwan aja. Kalau istri, Tri. Kalau dua istu. Allahu musta'an, Syekh Iswan, Syekh Iswan. Ini kebetulan kok pas aja pas lempang ya. Ya, barakallahu fikum. Nah itu ya, makanya ya coba diajarin istri kita ini ya sebagaimana sahabiat dahulu. Ya, memang betul kita pun juga enggak seperti sahabat, tapi minimal kita ini berbeda sama orang-orang yang lain. Artinya istri-istri kita itu jangan sampai suaranya tinggi di hadapan kita. Ya, jangan sampai. Yang ini kok bisa itu ya, istri kita itu nggak berakhlak. Padahal bahkan kalau mau diadu, ya sisi ketaatan seorang wanita itu lebih mana, ke bapak ibunya atau ke suaminya? Kemana? Suami. Ya, kok bisa istri-istri kita itu menganggap diri kita itu kayak adiknya gitu? Nah, ini akhlak buruk dari seorang perempuan, ya, akhlak buruk, ya diajarin ya, diajarin jangan sampai kita ini ya, mendapatkan yang tadi, rumah mewah, anak banyak, ya harta berlimpah, istri durhaka, la ilaha illallah, sengsara, istri durhaka, apalagi kalau dia itu sudah main belakang dengan pria lain, oh ini tiada maaf bagimu. Udah hobi chatting sama cowok-cowok lain. Tiada maaf bagimu. Ya. Jangan berlapang dada. Salah tempat di situ. Enggak punya rasa cemburu. Istrinya udah jelas-jelas pacaran sama cowok lain, saya lapang dada. Oh, lapang dada itu ikut gym gini biar lapang dadanya. Hah? Itu bodoh namanya. Enggak. Udah jelas-jelas pacaran sama perempuan lain, dimaafin. Ya. Selesai. Kalau di masa Nabi selesainya itu lain lagi. Apa? Dipenggal ya. Kalau sampai berzina sama cowok lain. Ya. Nah, ini kesengsaraan hidup seorang kalau dapetin istri yang tadi. Ya. Istri yang buruk akhlaknya. Istri yang buruk akhlaknya. Nah, makanya ditarbiyah ya di rumah istri itu. Ya, diajarkan pada mereka, kalaupun kita enggak mampu ngajarin, kita ajak dia ke tempat yang di situ diajarkan, ditarbiyah para wanita untuk menjadi wanita-wanita yang memiliki jati diri, seperti jati dirinya para sahabiat. Ya, ihtiram kepada suami, berbakti kepada orang tua, sayang kepada anak, ya, dan menyemangati suaminya kalau suaminya itu kajian, bukan diprotes ngaji mulu. Malah semangat nih kalau suaminya lembur, kita dieksploitasi. Boro-boro ngaji lembur, ngaji seminggu sekali aja diprotes. Kapan family time katanya? Ayo family time-nya kita ke kajian aja dah. Wah, ini mah bukan family time katanya. Apalagi tuh empat yang keburukan. Marka busuk, kendaraan yang buruk. Jajan mulu. Dikit-dikit jajan, ganti modifikasi, ganti ini, ganti itu. Uangnya habis buat kendaraan. Ah, ini hidup sengsara kayak gini. Dan tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk itu gimana? La ilaha illallah. Ya, nyetel lagu-lagu dangdut, karaokean. Ya, itu tetangga yang buruk. Berisik tiap pagi dengerin dia aja. Hah? Ini kok ketawa Pak Arifin? Sebelah rumah. Ya, nah, kalau kata ya Ibnu Rajab Al-Hanbali di Al-Jami'ul Ulum wal Hikam, bentuk berbuat baik kepada tetangga itu bukan cuman kita memberikan makanan kepada tetangga. Bukan cuma kita tidak berbuat keburukan pada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga itu apa? Sabar terhadap keburukan tetangga. Sabar terhadap keburukan tetangga. Kecuali ada kelewatan. Kalau ada kelewatan, ikutin prosedur. Lapor Pak RT. Pak RT, ini tetangga saya ini berisik tiap pagi nyetel lagu musik. Kata Pak RT, saya juga dong. Sama aja. Ya. Ya. Naruh kendaraan di depan rumah kita. Ya, kalau udah kelewatan, ingetin. Tapi kata ya Ibnu Rajab, diantara bentuk berbuat baik pada tetangga adalah bersabar di atas tindakan buruk mereka. Bersabar. Ya. Bersabar atas tindakan buruk mereka itu berarti berbuat baik kepada tetangga. Subhanallah ya. Coba diterapin deh. Coba deh. Paripinnya makan hati gitu kan. Ini lapor Pak RT. Pak RT-nya Pak Imam. Oh, stafnya. Wah, masa Pak Imam enggak punya tindakan? Aduh. Allahu musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Nah, syarul ijmali ya? Oh, belum ya? Ya, la syarul kalimah. La tajalu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ai la tajaluha bimanzilatil qubur fatu'azzimuha minas salati wal qiraati wadzikri. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kedudukan kuburan. Fatu'attiluha, bukan tu'azzimuha, ini saya salah baca. Fatu'attiluha, sehingga kalian kosongkan rumah kalian tersebut dari sholat, dari qiraah Al-Qur'an, dari zikir. Ya. Rumahnya senyap begitu aja. Rumahnya senyap. Rumahnya sekalinya ada aktivitas, nonton, ya. Nobar. Mabar. Ya. Mabar. Mabar itu apa? Makan bareng. Kemudian kata Rasulullah SAW, la tajalu qabri idan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id. Id itu kalau secara bahasa sesuatu yang diulang-ulang. Ya. Nah, id itu terbagi menjadi dua, yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Kalau berkaitan dengan waktu, contohnya Idul Fitri, Idul Adha, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Nah, kalau berkaitan dengan tempat apa? Yang didatangi berulang-ulang. Secara temporer, terus-menerus. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, kemudian ya tempat-tempat manasik haji, Muzdalifah, Arafah, ya, Mina. Barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, ai la tazuru qabri ala wajhin makhsusin. Janganlah kalian menziarahi kuburanku ya lewat cara-cara tertentu, wajtimain ma'hudin, dengan berkumpul seperti yang sudah diketahui dalam yang diketahui tempat dan pada waktu tertentu pula, fi zamanin makhsus. Makanya keliru ya apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Adhkar. Beliau menyatakan ada sebuah pasal atau sebuah bab tentang ziarah ke makam Nabi. Nah, ini diluruskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam tahqiq kitab Al-Adhkar, bahwa yang benar adalah ya ziarah masjid Nabi. Bukan ziarah makam Nabi. Ya. Oleh karena itu ya ikhwah ya, saya kalau jadi pembimbing umroh ya, saya selalu bilang ke jamaah, kan biasa jamaah itu, Ustaz, kita sampai di Madinah, kapan ziarah makam Nabi? Ya, kapan ziarah itu? Padahal gampang ya ziarah makam Nabi itu. Antum ke Masjid Nabawi, udah ke depan, sebelah kiri, udah, ngantri. Cuma kita nasihatin. Yang sunnah, yang ada bimbingannya dalam syariat ialah ziarah Masjid Nabi, sholat di situ, banyak keutamaan. Ya, yang keutamaannya berbeda dengan tempat lain. Ya, kemudian apalagi 1000 kali dibanding tempat lain. Ada raudhah. Ya, ada raudhahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah ini. Adapun ziarah makam Nabi, ini nggak ada syariat yang mengharuskan kita ada pengkhususan. Kalau datang ke Masjid Nabawi, ziarah makam Nabi. Ya, bahkan kalau di antum umroh, itu biasa ada agenda apa? Ziarah ke Uhud gitu. Ziarah ke Uhud itu untuk ngambil ibrah dari kisah perang Uhud. Bukan datang ke makam para syuhada Uhud. Ya, bisa dipahami di sini. Bukan datang ke makam syuhada Uhud. Tapi ngambil ibrah. Ya, banyak diantara jamaah salah persepsi. Ziarah Uhud dianggapnya mau ziarah khusus ke para syuhada Uhud dengan pemimpinnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ya. Tidak. Tapi ambil ibrah. Ambil ibrah. Ambil apa namanya? Pelajaran. Makanya kalau di Uhud saya jadi pembimbing, saya pakai mic kenceng-kenceng ceramah di situ kayak kajian. Sehingga jamaah lupa akan tujuan ke kuburan. Enggak demikian. Ya, enggak demikian. Nah, ini jangan sampai salah persepsi. Juga ke Masjid Nabi. Ke Masjid Nabi itu tujuannya ialah sholat di Masjid Nabi. Kalau mau ke raudhah, tafadhal ke raudhah. Ya. Bukan ziarah ke makam Nabi. Bukan ziarah ke makam Nabi. Ya. Jadi, apa tujuan ziarah ke makam Nabi? Mau mengingat kematian, loh, kuburan mana aja bisa. Bahkan kata para ulama, ke kuburan orang kafir bisa mengingat kematian. Saya mau doakan, loh, kalau mau doakan apa? Berselawat. Berselawat dari mana aja? Nabi bilang begini, sallu alaiya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kepadaku. Sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Seakan-akan Nabi menyatakan, jangan datang ke kuburanku hanya khusus untuk berselawat kepadaku. Ya. Tapi barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya? Nah, kemudian Id, al-Id huwa ma yu'tadu maji'uhu. Yang biasa didatangi, waqasduhu tujuannya min zamanin au makanin. Yang biasa didatangi ditujukan apakah itu tempat atau waktu. Kalau tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Mina, Muzdalifah, Aqsa, ya. Kalau waktu Idul Fitri, Idul Adha atau hari Jumat. Berulang. Id itu hari pekanan kaum muslimin. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ai mayakunu min salatikum wa salamikum. Itu salawat dan salam kalian. Ya, fa innahu yablughuni, dia sampai kepadaku. Sawaun kuntum inda qabri au ba'idan anhu. Apa sama saja apakah kalian di sisi kuburanku atau jauh dari kuburanku? Akan ada malaikat yang menghantarkan selawat setiap individu kaum muslimin yang berselawat kepada Nabi, dihantarkan kepada Nabi. Antum di sini sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat nyampein kepada Nabi. Ya. Bukannya Nabi yang langsung mendengar begitu, tidak. Tapi disampaikan oleh malaikat. Dalam sebuah riwayat disebutkan demikian. Ya. Kemudian Syarhul Ijmali, penjelasan global hadis ini. Udah jam berapa ini? Oh, 8:30 ini. Terakhir dah. Panjang tapi juga. Yukhbiruna Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita fi hadzal hadisi, dalam hadis ini, ya. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an hajril buyut. Melarang mengosongkan rumah wa ta'liliha. Ya, dan juga sama mengosongkan rumah min zikrillah wa ibadatih, dari berzikir pada Allah dan beribadah pada Allah. Wa naha an ittikhadhi qabrih, ya, mizaran yuzaru ala wajhin makhsusin. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kubur beliau itu sebagai tempat ziarah yang diziarahi, ya, dengan cara tertentu, fi zamanin makhsusin, di waktu tertentu. Summa amara bisolati alaih, kemudian Nabi memerintahkan agar kita berselawat pada beliau, mubayyinan, seraya menjelaskan, anna solata alaih, berselawat kepada beliau, tabluguhu min ayyi muslimin kana fi ayyi makanin kana, itu akan sampai kepada beliau dari muslim manapun dan dari tempat manapun. Al-fawaidu, ya, berapa faedah dari hadis ini? Tahrimu hajrul buyut min ibadatillah, haramnya mengosongkan rumah dari ibadah pada Allah. Asani yang kedua, tahrimu sholati fil maqabir, haramnya sholat di kuburan. Asalis yang ketiga, tahrimu ziaratil qabri nabi, haramnya berziarah ke makam nabi, ala wajhin makhsusin, ya, lewat cara tertentu, fi zamanin makhsusin, dengan di waktu tertentu, dia khususkan waktu tertentu. Ini bid'ah. Wa kadzalika ziyaratu kulli qabrin, demikian pula ziarah setiap kuburan, termasuk diantaranya bid'ah, yaitu ziarah kubur di hari raya. Oh, di hari raya rame itu kan kuburan. Kenapa mesti hari raya? Ya. Kenapa mesti di hari raya? Minta maaf gitu. Kan kita minta maaf ya. Mohon maaf lahir batin gitu kan. Mau ke itu juga, bapaknya, ibunya, neneknya yang udah meninggal. Mohon maaf lahir batin, be. Lah. Kok bisa begitu? Hah? Wah, itu punya keyakinan batil lagi tuh, nganter rohnya. Nah. Kenapa mesti hari Id? Atau menjelang Ramadan gitu, maaf-maafan gitu. Nah. Ini bid'ah. Ya, kita sampaikan apa adanya, itu bid'ah. Bid'ah mungkar. Ya. Mungkin orang akan bilang, enak aja bid'ah. Mukamu yang bid'ah, enggak ada zaman Nabi katanya. Lah emang di zaman Nabi adanya muka Abu Jahal. Muka saya enggak ada. Di zaman sekarang lah, unlimited. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wujubu sholati ala nabi, wajibnya bersholat pada nabi. Apalagi kalau nabi disebut ya, al-bakhil, itu orang yang bakhil, kata nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi dzukira ismi indah, yang namaku disebutkan di sisinya, di sampingnya. Walam yusalli alaihi. Namun dia enggak berselawat kepadaku. Ini pelit, medit, pengeretan nih orang. Ya. Nabi udah kasih dia, udah nabi udah berupaya tuh tadi di ayat tadi. Azizun ala, berat bagi nabi untuk apa namanya melihat kesukaran yang menimpa kalian. Berat bagi nabi. Azizun alaikum anittum, harisun alaikum. Sangat antusias nabi. Kita ini enggak mau berselawat pada nabi. Padahal berselawat itu pun juga buat kemaslahatan kita. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat pada aku sekali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Allah akan ngampunin dia. Ya. Ini untuk kebaikan kita. Mana lagi tadi? Al-khamis, as-salatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam tablughuhu haitsu kana al-musalli. Selawat dan salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan sampai kepada beliau dimanapun orang yang berselawat itu berada. Akan ada malaikat yang mengantarkannya. As-sadis, yang keenam, intifa'ul amwat bidu'ail ahya. Ya, orang-orang yang telah mati bisa ngambil manfaat dari doa orang yang masih hidup. Ya. Maka doa orang yang masih hidup itu memberikan manfaat untuk orang yang telah mati, buat orang tuanya, gitu kan. Makanya Nabi SAW menyatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu anhu illa min salasatin. Kalau anak Adam mati terputus amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya apa? Ya, doa anak yang soleh, ya du'ulah yang mendoakannya. Anak yang soleh, bukan anak yang salah. Baik, munasabatul hadis lil bab wat tauhid. Apa korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid? Haitsu dalla ala tahrim ittikhadhi qabri aidan, di mana hadis ini menunjukkan akan keharaman menjadikan kuburan beliau sebagai id. Wa dzalika himayatan minhu li janabit tauhid, yang demikian itu adalah bentuk proteksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap segala aspek tauhid. Wa sadda li kulli tariqin yuaddi ila syirki, dan menutup segala jalan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, mulahadhatun terakhir. Ini yang perlu diperhatikan, catatan. Qala ba'duhum, sebagian orang berkata, ini yang orang ini tentunya orang-orang yang terfitnah ya dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tidak bisa menempatkan posisi yang benar, sikap yang benar. Nahyu Nabi SAW, kata mereka, larangan Nabi SAW aniktia di kubrih, dari terbiasa berziarah ke kuburan beliau, yaktadi mulazamat al-kubri. Kalau begitu kita kan gak boleh biasa bolak-balik. Kalau begitu kita harus terus berada, mulazamah, senantiasa terus berada di kuburan Nabi. Wal mudawamah, mudawamah, continue kita ada di situ. Ala ziaratihi, untuk ziarah ke makam Nabi. Wahadat ta'wilu batilun min iddati wujuhin. Ta'wil yang seperti ini batil dari berbagai aspek. Ahaduha, aspek yang pertama, anna hadza fihi talbisun wa ihamun. Yang seperti ini adalah talbis dan iham. Adanya talbis, pengkaburan antara hak dan yang batil. Wa syari'atu lam ta'ti illa bil wuduhi was-saraha. Padahal syariat tidaklah datang kecuali dengan penjelasan yang jelas dan gamblang. Asani, yang kedua, laukana asal qasdu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dzakarahu haula'i la fa'alahu ahlu baitih wa la amaru bihi. Seandainya memang maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang mereka katakan, yaitu apa? Dilarangnya kita untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id, kita biasa bolak-balik ke situ. Maksudnya apa? Supaya kita terus-terusan, kata mereka. Makanya jangan bolak-balik, terus-terusan aja. Ya, seandainya memang maksud Nabi demikian, tentulah ahlu baitihi, keluarga Nabi sudah melakukan dan mereka pasti memerintahkannya. As-salis yang terakhir, anna sahabata lam yu'sar anhum, bahwasanya para sahabat lam yu'sar, lam yurwa maksudnya, tidak diriwayatkan dari mereka annahum amaru bidzalik, bahwasanya mereka memerintahkan demikian. Yaitu apa? Mulazamah terus-terusan di kuburan Nabi. Au amiluh, atau mereka mengerjakannya. Wahum adra biqasdin Nabi, padahal mereka lah yang lebih mengetahui, paling tahu tentang maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tep, cukup selesai kajian kita. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.